makan ikan lele yang sebelumnya diberi makan kotoran manusia. Memang lele ini ada beberapa peternak ngasih kotoran manusia sebagai makanannya. Hukumnya bagaimana? Kalau lele itu kecium bau, rasa, warnanya itu ada tanda-tanda kotoran manusia di dalamnya, maka makruh kita makannya, enggak haram. Hukumnya makruh. Tapi kalau tidak ada tanda-tandanya, maka hukumnya boleh. Jadi memakan lele itu jika dicium, alamak udah digoreng, cium ada kuning-kuningnya. Ini kuning apa? Dilihat dulu, ini kuning telur apa kuning emas? Nah, kalau kuning emas itu hukumnya makruh. Tapi kalau udah jijik tinggalkannya enggak apa-apa. Jijik tinggal dijual lagi hukumnya boleh. Ya, makanya dianjurkan itu lele itu sebelum jual 40 hari itu dikasih makan makanan yang halal yang bersih tadi. Apa misalnya pelet ya? Pelet dikasih. Jadi 40 hari sebelum dijual itu dikasih makan pelet dulu. Sampai hilang, sampai enggak kecium bau warna rasanya, baru boleh dijual. Biar apa? Biar enggak makruh. Tapi hukumnya boleh. Kalau yang tidak jijik lah. Tinggal dibayangkan aja. Ini kuning ini anunya meson apa? Meseresnya apa? Kecapnya mungkin warna kuningnya. Tinggal digitin aja. Nah, itu hukumnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.